Oke, satu nomor lagu spesial bareng Mojo, langsung aja bareng Wong Jawa teman yang kedua. Saya spesialkan buat nomor lagu berdua, juga buat para sahabat-sahabatku yang di sini, yang di belakang sana, kita koyang lagi Mas Bro. Ya boy, ya boy. lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Bong Jowo.